Kana akhi fi Makkata qabla arba'ati ayyamin. Naam, kana akhi. Naam, fi. Akhi di sini sebagai apa tadi? Akhi yang pertama sebagai mubtada usul. Nah. Lalu yang setelah masuk kana? Setelah masuk kana maka dia sebagai isim kana. Naam. Bukankah isim kana dengan mubtada marfu? Ada sekedarik? Bala. Bala. Tapi mana idan kalau begitu kenapa akhi di sini di kedua posisi tidak kelihatan ininya dhammahnya? Karena dia bersambung dengan ya mutakallim. Mumtaz. Karena dia ada ya setelah itu. Ya yang menyebabkan harokat dhammahnya tidak terlihat atau tidak boleh dimunculkan karena digabung dengan ya yang disukun. Ya ini, ya mati ini adalah dhamir kata ganti al-mutakallim, orang yang pertama. Ya di sini artinya ana. Nah. Ahsant. Sahih. Arba'ah, fadl. Arba'ah. Al-attiba'u. Maratun akhra ya Ihsan. Al-attiba'u. Al-attiba'u fil mustashfa qabla thuluthi sa'atin. Nah. Kana al-attiba'u fil mustashfa qabla thuluthi sa'atin. Nah. Terjem. Para dokter di rumah sakit seperempat jam yang lalu. Nah, seperempat atau sepertiga, Ahsan? Sepertiga jam yang lalu. Nah, sepertiga jam yang lalu. Sepertiga jam berarti berapa menit ini, Ikhwan? 20 menit. Nah, 60 dibagi 3. Sehingga jadi 20 daqiqah. Ahsan. Al-akhir. Khamsa. At-talibatu fil maktabati qabla qalilin. Nah. Siswi-siswi itu berada di perpustakaan baru saja. Nah. Kanat at-talibatu fil maktabati qabla qalilin. Nah, di sini kananya ditambah dengan tak. Kanat. Apa sebabnya, akhi? Karena at-talibat ini perempuan. So. Nah, isim kananya mu'annas, maka kananya harus disesuaikan. Ditambahkan ta'u ta'nits setelah nun. Kanat at-talibatu. Ahsanta. Syukran. Jazakallah khair. Intahina min qira'atil asilafa naftah al majlis mustami' Ihsan. Baik, bagi para pendengar Roja di mana saja Anda berada, bagi Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami belajar bahasa Arab, Anda bisa menjawab pertanyaan yang ada di tamrin ke-6 halaman 50. Kita buka untuk layanan interaktif di 0218236543. Silakan, baik ikhwan maupun akhwat. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Iya. Kami memberikan kesempatan kembali bagi para pendengar Roja yang ingin ikut bergabung bersama kami interaktif di 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Assalamualaikum. Afwan. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa umum di mana? طيب ابو بتينا نمبر واحد تفضلي سلكن المدير في غرفته سكلاجي ابو بتينا المدير في غرفته نعم قبل ساعة نعم masukkan kana terjemahkan dulu تفضلي guru di dalam kelasnya guru di dalam kamarnya Al-Mudir. Apa itu Al-Mudir, Ummu? Kepala sekolah. Naam. Kepala sekolah ada di kamarnya. Naam. Atau di ruangannya, sahih. Naam, labas. Kana Al-Mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Naam. Apa itu qabla sa'atin, Ibu Tina? Sejam yang lalu. Sejam yang lalu, taib. Ahsant. Itsnan. Al-Waziru fil landana. Naam. Menteri di London. Naam. Qabla usbu'in. Apa arti qabla usbu'in? Sebelum seminggu yang lalu. Naam, seminggu yang lalu, sahih. Naam. Kenapa pakai ta? Setelah kemasukan kana menjadi kana wa kana. Sahih. Teruskan ubutin, lah sahih. Kana waziru. Na alif lamnya jangan lupa kanal waziru ilunduna qabla usbu'in. Taib sahih.